Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita petunjuk dan hidayahnya kepada kita, serta selawat dan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kita ucapkan, kita selawatkan agar kita mendapatkan syafaat di hari kelak nanti. Amin. Dan kita mendapatkan hidup yang bahagia yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali lagi muncul mengudara di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kali ini kita akan menyajikan ayat Al-Qur'an dari surat Al-Anfal ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Artinya, mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Kalimat mereka yujadilunaka fil haq artinya mereka membantahmu tentang kebenaran, artinya mereka selalu mendebatmu dalam masalah pergi perang melawan tentara Quraisy setelah Allah menjelaskan janjinya akan kemenangan mereka jika bertemu dengan salah satu dari pasukannya, pasukan saudagar dan pasukan perang. Selama Allah menjanjikan kemenangan, kenapa malah dipilih pasukan saudagar yang lemah? Ini adalah menandakan ayat ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah janji Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah sudah memberikan janji bahwasanya akan mendapatkan kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat disayangkan di sini, kebenaran yang sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun masih mereka bantah. Kenapa? Karena ka'annama yusakuna ilal maut, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Memang set perdana ya, perang itu kan mati. Seakan-akan dihalau orang untuk menuju kematian. Aha. Padahal sudah ada janji Allah ya, orang yang mati syahid itu akan betul-betul Allah berikan tempat yang memang sangat baik sekali. Tapi masih ada saja orang yang berdebat tentang masalah pergi perang tersebut. Karena di sini kalau kita melihat di sini antara pasukan saudagar dengan pasukan perang, justru di sini Allah lemahkan pasukan saudagar tersebut. Dalam arti kata, memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita lihat, lihat apanya? Lihat dari segi jumlah orang-orang mukmin dengan orang Quraisy itu tidak sebanding. Selalu kita itu orang-orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa perang saat itu, selalu mereka itu dalam jumlah yang sedikit. Yeah. Kalau ditanya lagi Ustaz Perdana tentang peralatan kelengkapan mereka berperang itu bahkan tidak ada sama sekali. Tapi kenapa ini bisa menang Ustaz Perdana? Kira-kira apa rahasianya? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran janji kemenangan kepada seorang mukmin kalau dia betul-betul di dalam keimanannya dan tetap berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu membantu Allah, Allah pasti akan membantumu. Bukan itu saja, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan eksistensi kamu di atas kehidupan, di dalam kehidupan ini. Kemudian lagi janji Allah yang lain adalah wallahu ala kulli syai'in syahid, kata Allah. Allah menjadi saksi atas kebenaran yang kamu lakukan. Jadi tidak boleh seseorang mukmin itu merasa takut di dalam kehidupan ini. Pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa dia masih bisa juga takut? Ini akibat karena mata hatinya tertutup dari janji dari kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak logika berpikirnya itu bermain daripada meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita katakan bahwasanya Allah sudah memberikan janji kebaikan. Tapi karena logika berpikirnya adalah nanti kalau mati adalah tidak anak istriku bagaimana? Dia masih berpikir bahwasanya segala ketergantungannya terhadap harta itu jauh lebih besar daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebab kenapa ada sebagian sahabat yang malah tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena lebih mendahulukan logika berpikir daripada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menarik adalah bahwa ketika Allah sudah menjelaskan tentang keinginannya, ketika Allah sudah memberikan gambaran tentang fasilitas kebaikan yang akan dia berikan kepada orang-orang yang berada di jalannya, tapi ternyata di dalam kehidupan ini masih banyak di antara kita manusia, secara khusus umat Islam, yang tidak mempercayai oleh Allah. Ketika kita diperintahkan untuk berinfak, kita masih berpikir, ini bagaimana nanti makan anakku kalau ku infakkan 1.000. 1.000 yang kita infakkan itu apa bisa untuk membuat anak kita, gara-gara 1.000 anak kita mati kelaparan? Kan tidak, ya kan? Itulah janji Allah. Bahkan kalau seseorang menginfakkan hartanya, malah dia akan mendapatkan rezeki dan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar lagi. Nah, Ustaz Fajrul, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa yujadilunaka fil haqqi, ketika sebagian sahabat itu di antara mereka ada yang mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz Fajrul, di dalam beragama ya, sebagai seorang mukmin, kapan kita boleh melakukan kritikan dan kapan kita harus tunduk dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh agama? Iya. Yeah. Kalau untuk yujadiluna fil haq, maksudnya fil haq itu artinya fis syariah al-islamiyah, fi manhajillah, itu tidak boleh ada sebuah kritikan pun. Karena apa? Ini pure murni buatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buatan manusia. Kalau di sini kan penjelasan tentang perang. Selain perang apalagi Ustaz Fajrul yang tidak boleh dikritik? Banyak sekali yang tidak boleh dikritik itu. Salat jangan dikritik ya. Salat jangan dikritik. Infak jangan dikritik, jangan diakal-akali, akan begitu. Iya. Karena banyak sekali orang untuk mengakal-akali. Maka jalan utama sebetulnya ayat ini menekankan kita itu adalah sami'na wa ata'na. Sudahlah, bertawaklah Anda kepada Allah, berpasrah dirilah. Karena mungkin begini Ustaz Perdana, banyak orang mengalami kehidupan sehari-hari. Banyak keluhan dalam hatinya ketika sholat. Aku sholat juga, tapi hal ini belum juga. Tapi begini-gini sudah usahakan, begini juga hidupku. Maka itu sebetulnya tak perlu dibicarakan. Karena apa? Karena Allah menginginkan kita itu kepasrahan terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, dia kan begini Ustaz. Begini, banyak sekali dipermasalahkan. Memang disitulah berperang antara hati kita untuk beribadah, berpasrah kepada Allah, dengan hati kita terus menuruti hawa nafsu kita. Karena disitulah letaknya banyak manusia itu kalah. Maka di dalam ayat ini juga mengingatkan kita bahwasanya dengan kata yujadilunaka itu indikasinya adalah banyak sekali orang membicarakan bahkan mempertikaikan tentang syariat Allah itu. Padahal kata Allah ba'da matabayyana. Tabayyana itu artinya jelas. Ma itu apa? Segala sesuatunya itu sudah jelas dalam ayat Al-Quran, baik itu secara eksplisit ataupun implisit, baik itu secara tertulis ataupun tersirat, baik itu tersurat ataupun yang tersirat, kan begitu Ustaz? Jadi setelah banyak sekian banyaknya ayat Al-Quran itu menjelaskan, toh banyak juga orang yang tidak beriman kepada Allah. Memang sebetulnya Ustaz, kejadian pada zaman dahulu, pada masa jahiliyah itu juga kejadian pada saat sekarang ini. Dalam balik arti lagi, kata ya. Contohnya kan, contohnya cuman ininya saja yang berbeda, kemasannya saja, intinya itu sama. Contohnya banyak orang-orang kaum kafir Quraisy itu mengetahui bahwasanya Al-Quran itu sangat indah, sampai ditutupi kuping mereka itu, maunya dihalang-halangi supaya tidak mendengar. Tapi ketika mendengar malah mereka itu berbalik 100% beriman kepada Allah. Bahkan Umar bin Khattab sendiri masuk Islam itu atas dasarkan pertama dia sekali baca Al-Qur'an ya, mendengarkan ayat Al-Qur'an tersebut yang begitu Al-Quran indahnya. Karena orang kalau sudah mengetahui ayat Al-Qur'an ini, pertama kita harus yakin ini bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Arab dulu saja mengakui pada puncak bahasa yang begitu tinggi sastranya pada saat itu. Kenapa saat sekarang ini banyak sekali orang yang mentang tentang hal tersebut, seakan-akan dia sudah tahu bagaimana bahasa tersebut. Maka sebetulnya sudah sangat mudah sebetulnya untuk kembali kita kepada pemikiran kita yang indah. Kita kembalikanlah kepada tafsir-tafsir turos, tafsir-tafsir yang sudah menjelaskan tentang hal ini. Karena itu adalah merupakan renungan dari ibadah mereka, khusyuknya mereka beribadah, sehingga mereka dapat merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran ini bagaimana sesungguhnya kita untuk hidup pada saat sekarang ini. Iya, ada satu hal yang menarik Ustaz, dari yang Ustaz sampaikan tadi adalah bahwa dalam kehidupan sekarang ini ada satu fenomena untuk back to nature, balik kepada alamiah ya, kepada asalnya. Ini sangat menarik karena saat sekarang ini orang sudah memahami bahwa yang namanya udara yang bersih, alam yang sejuk itu jauh lebih baik daripada gedung-gedung pencakar langit yang tinggi yang malah membuat orang semakin merasa resah. Back to nature, balik kepada alam, balik kepada tabiat manusia secara semula. Ini sudah dirasakan menjadi satu kebutuhan yang besar oleh manusia. Tapi dengan kesadaran-kesadaran seperti ini, bahwasanya alam itu adalah hal yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Balik kepada hati nurani, jangan terlalu bermain kepada akal, karena tidak setiap sesuatu itu mampu ditangkap oleh akal. Tetapi jiwa itu mampu merasakan kebesaran Tuhan, indahnya alam, dan sebagainya. Itu adalah satu satu slogan yang sekarang ini selalu disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan dunia. Nah, kita ingin mengatakan bahwa di samping back to nature adalah mari kita back to our religion, balik kepada agama. Masyarakat di dunia sudah mengetahui bahwasanya kembali kepada agama itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan hidup saat sekarang ini. Umat Islam harus bisa kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Umat Islam harus tersadar dan kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala bila mereka ingin kehidupan mereka ini tampil menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi bukan lagi saatnya sekarang ini mengatakan bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu mampu menyelesaikan segala permasalahan, karena toh dengan berbagai peningkatan peradaban, ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi yang begitu canggih, ternyata manusia malah berada dalam kondisi yang semakin kritis dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang tidak mampu mereka selesaikan. Jadi silahkan back to nature, balik kepada alam, itu adalah satu hal yang baik. Tapi yang lebih baik lagi adalah kembali kepada agama, karena ini adalah merupakan salah satu hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia di dalam kehidupannya. Ya, sangat menarik sekali dalam pertemuan kita ini, yang mana kita bisa mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran yang kita kaji saat ini, yaitu ketika Allah berfirman yujadilunaka fil haq, ini adalah disebabkan oleh keingkaran mereka terhadap kebenaran yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada kita. Artinya kebenaran ini artinya manhaj ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampailah kita termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Jadilah kita jiwa yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang kebenaran itu yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disampaikan kepada kita firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya itu akan mengingatkan kita kepada janji Allah. Karena janji Allah mesti itu akan tersahuti, akan terkabulkan kepada kita. Begitu banyak sudah janji Allah yang kita nikmati, kenapa kita masih bertengkar dan bertikai seakan-akan, dan bahkan masuk ke dalam sebuah golongan yang ingkar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan renungan ini tambah menguatkan keimanan kita, tambah menguatkan keyakinan kita yang dulu sudah lalai dan raup ditelan oleh kesibukan-kesibukan sehari-hari kita. Mudah-mudahan Allah dapat memberikan kita yang lebih, mengarah kepada lebih yang baik lagi, sehingga kita menjadi manusia yang beriman, manusia yang sejati, mukmin yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.